Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'utsi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kali ini kecuali meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan kajian kita, memberikan kita kekuatan pemahaman dan memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita. Sebagaimana kita memulai kajian ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan agar kita bisa bersua kembali, agar kita bisa menuntut ilmu, agar kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apabila datang ke kajian, apabila mengikuti kajian online, maka hati mereka seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan atau apabila disebutkan nama-nama Allah maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya bertambah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menambah iman kita. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana senantiasa terus menerus kita harus bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah muliakan, kita telah masuk ke bab istiqomah yang disampaikan dan diberikan oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, ulama yang semoga Allah rahmati ini, Allah berikan pahala yang berlimpah dan semoga Allah berikan pahala yang atas jasa-jasa beliau kepada umat Islam secara umum dan kita secara khusus, karena sekali lagi setiap saat kita mengkaji Riyadhus Shalihin maka kita punya hutang budi dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan semoga beliau mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, bab ini beliau cantumkan dan kita telah menikmati suguhan pertama atau ayat pertama yang beliau suguhkan yaitu surat Hud ayat 112 kemarin. Fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau wahai Muhammad. Perintah ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Dan hadirin Allah muliakan, dari kajian kemarin kita bisa memahami bahwa istiqomah itu hukumnya wajib. Dan istiqomah adalah perintah terberat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah terberat. Bukan salat tapi istiqomah untuk salat. Bukan puasa tapi istiqomah dalam berpuasa. Bukan infak dan sedekah ketika kita sulit tapi istiqomah infak dan sedekah pada saat kita sulit. Bukan tahajud atau witir, tapi istiqomah untuk tahajud dan witir. Bukan untuk kajian, bukan ikut kajian online atau datang ke majelis, tapi bagaimana kita istiqomah ketika kita mengikuti kajian baik online atau datang ke majelis. Dan kalau bisa ditingkatkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itulah perintah terberat. Dan terbukti bahwa banyak yang gagal karena orang mungkin cukup mudah untuk beribadah selama 1-2 hari, untuk berhijrah selama 1-2 bulan, kan gitu ya. Berhijrah hanya di bulan Ramadan, 1 bulan, semangat. Tapi begitu masuk Syawal, mengendur lagi. Makanya orang tuh susah banget untuk bisa tetap pada pola yang baik selama seumur hidupnya. Karena istiqomah menuntut kita untuk tetap on track sampai mati, itu poinnya. Sebagaimana kita sudah jelaskan keterangan para ulama, sampai mati. Bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, bukan 10 atau 20 tahun, sampai mati. Sampai mati. Itu yang harus dipertahankan, dipertahankan, dipertahankan, dan terus dipertahankan. Kalau enggak, kita akan tersungkur. Kalau tidak, kita akan tersandung. Dan kita tidak bisa mendapatkan cita-cita kita bertemu dengan Rabbul Alamin di surga kelak. Oleh karena itu, jemaah Allah muliakan, pentingnya kita untuk beristiqomah. Dan sudah kita jelaskan bahwa ini adalah konsep sukses di semua bidang. Di semua bidang. Yang biasa kita kenal dengan konsistensi. Konsisten dalam berbuat baik itu penting. Semuanya. Dari hal yang simpel sampai hal yang besar. Dari dalam hal sehari-hari maupun goal-goal besar kita. Bukankah keberhasilan ibu-ibu dalam menurunkan berat badan dan dietnya itu tentang istiqomah? Kan kita istiqomah untuk makan rebus-rebusan, untuk mengatur karbo, untuk menahan diri dari manis-manis gula dan lain sebagainya. Kan istiqomah. Kalau 1-2 hari aja ada pengaruh, gak ada pengaruh. Bukankah banyak orang punya badan bagus gitu, hadirin? Itu karena istiqomah ke gym, olahraga, workout dan lain sebagainya. Ini semua tentang istiqomah atau konsisten istiqomah secara bahasa. Nah, begitu juga dengan hijrah kita. Kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang, ini bukan perjuangan 1-2 tahun. Ini tentang seumur hidup. Makanya jangan berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan bulan Ramadan lalu kita akan bisa masuk surga. Ramadan adalah bulan terbaik, jelas. Tapi jika kita hanya beribadah di bulan itu saja, lalu meninggalkan ibadah di bulan-bulan yang lain, itu tidak akan terlalu berpengaruh. Dan itu menunjukkan bahwa ibadah kita Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi orang yang umrah atau haji, jangan berpikir yang penting semangat ibadah di sana. Dan kita bebas melakukan suka-suka kita ketika pulang di tanah air, bukan demikian. Fastaqim kam umirta, beristiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ini perintah, harus sampai selesai, harus sampai mati, harus sampai nyawa berpisah dengan raga kita. Itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini jemaah sekalian, apa saja sih hal-hal yang harus kita kerjakan secara istiqomah? Kan gitu, apa saja hal-hal yang harus kita kerjakan secara istiqomah? Ini penting. Ini perlu kita perinci. Dan yang kita suguhkan pada kesempatan kali ini adalah keterangan dari seorang ulama besar dari Madzhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, ulama yang dijuluki Aqdul Qudah, gitu. Qudinya, Qudi yang paling tinggi begitu, yang sangat luar biasa. Dan orang yang sangat menjaga keikhlasan, sosok yang sangat menjaga keikhlasan. Dan orang yang membaca buku-buku beliau menunjukkan, mengetahui bahwa beliau sangat sangat sangat berilmu. Beliau punya buku Al-Hawi dalam mazhab Syafi'i. Lalu beliau juga punya kitab An-Nukat wal Uyun dalam tafsir. Beliau punya kitab Adabud Dunya wa Din. Beliau juga punya kitab Ahkamus Sultaniyah dan buku-buku yang lain. Dan hadirin Allah muliakan, sekilas info tentang beliau. Sekilas info tentang beliau, bahwa beliau adalah ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas. Sebagian ulama mengatakan ini samudra ilmu. Nah, beliau menjelaskan tentang keistiqomahan. Beliau menjelaskan tentang keistiqomahan. Hadirin Allah muliakan, kata beliau, istiqomah itu dalam 6 hal. Keistiqomahan dalam 6 hal. Beliau menyampaikan ini ketika beliau membahas surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30 ayat yang kedua. Yang akan kita bahas lebih detail lagi insyaallah di pertemuan esok hari biidznillahi taala. Beliau mengatakan yang pertama jemaah sekalian, istiqomah dalam beriman bahwa Allah adalah Rabb kita. Istiqomah dalam beriman bahwa Allah adalah Rabb kita. Hal ini dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bahwa perintah istiqomah adalah istiqomah dalam mengimani Allah adalah Rabb kita. Dan kita sudah jelaskan keterangan para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa Rabb itu mencakup seluruh nama-nama dan sifat Allah, khususnya 3 nama. Khususnya berapa? 3 nama. Yang pertama Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Yang kedua Al-Malik, yang Maha Memiliki. Dan yang ketiga Al-Mudabbir, yang Maha Mengatur. Jadi jamaah sekalian, Al-Khaliq yang Maha Pencipta, yang kedua Al-Malik yang Maha Memiliki, yang ketiga Al-Mudabbir yang Maha Mengatur. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang istiqomah dengan istiqomah yang sejati, maka mulai sekarang sampai kita mati nanti, kita harus terus meyakini bahwa kita hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita. Sampai kita mati kita harus benar-benar meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa. Karena jangankan barang, jangankan harta, diri kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki ini semua. Kita gak punya apa-apa. Sampai kita mati, jangan pernah berpikir rumah kita adalah milik kita. Gak, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mati, jangan kita berpikir bahwa barang-barang kita adalah milik kita, yang kita bebas gunakan suka-suka kita. Enggak, ini bukan, itu bukan milik Anda. Anda hanya dikasih hak guna pakai sama Allah, yang harus Anda gunakan sesuai dengan tuntunan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mati, kita harus benar-benar meyakini bahwa tubuh kita itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Pada sebagian wanita ketika dinasihati dengan baik, "Mbak, alangkah indahnya kalau Mbak tutup aurat dan pakai jilbab." Ada sebagian orang dengan ketus mengatakan, "Lo ribet banget sih, rambut-rambut gua, paha-paha gua, apa urusannya buat tentang sama lo?" Kita katakan, "Itu bukan pahanya Mbak. Bukan milik Mbak itu. Tubuh kita, tubuh Mbak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita. Jadi jangan pernah berpikir rambut-rambut gua, leher-leher gua, tangan-tangan gua, kaki-kaki gua, bukan. Itu milik Allah Subhanahu wa taala." Maka kembalikanlah pengaturannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ini harus kita yakini. Sampai kita mati kita harus meyakini bahwa anak kita bukan milik kita. Anak kita bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada di antara jemaah sekalian yang anaknya sakit atau anaknya meninggal dan belum bisa move on, istiqomahlah. Istiqomah, kembalilah ke hal yang sangat mendasar. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbnya alam semesta. Semua selain Allah adalah alam, kata para ulama. Semua selain Allah adalah alam. Jadi Allah adalah Rabb seluruh makhluk yang ada. Anak kita bukan anak kita. Maka move on lah. Buka lembaran baru. Terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena anak kita bukan milik kita. Dan perlu kita ingat juga bahwa pasangan kita bukan milik kita. Pasangan kita bukan milik kita. Istri kita bukan milik kita. Suami kita bukan milik kita. Kalau kita ingin istiqomah, kita harus yakin dengan konsep ini. Wallahu a'lam, semuanya. Maka jangan sampai kita terfitnah dengan pasangan kita. Jangan sampai kita terfitnah dengan istri kita. Jangan sampai kita terfitnah dengan suami kita. Jadikan semua itu sarana untuk mengabdi, menghamba, dan beribadah kepada Rabbul Alamin. Itulah keistiqomahan. Kita harus yakin Allah adalah Rabb kita sampai kita mati. Kalau Al-Mudabbir, Allah yang ngatur. Sampai kita mati, kita harus yakin bahwa kita ini harus diatur sama Allah. Bukan kita ngatur diri kita sendiri. Kalau kita bisa ngatur diri kita sendiri, buat apa Allah turunkan kitab suci? Untuk apa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Untuk apa Allah turunkan para nabi dan rasul? Suruh aja manusia pada mikir. Atau kalau mau turunkan, satu aja ayatnya. Mikir sendiri. Kan begitu. Dan ngatur sendiri hidup Anda. Dan kenyataannya tidak demikian. Sampai bangsa tercerdas di dunia pun, Bani Israel, itu Allah utus nabi-nabi dengan jumlah terbanyak untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa ngatur dirinya sendiri. Dia harus diatur sama Rabbul Alamin. Dia harus diatur oleh Al-Alimul Khabir yang maha berilmu. Al-Muhsin yang maha baik. Dan dia harus percaya dengan aturan Allah. Dia harus yakin dan percaya. Jangan pakai logika dia. Jangan pakai perasaan dia. Itu kalau kita mau istiqomah. Sebagaimana keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sederhana tapi dalam loh. Dalam. Meyakini Allah Rabb kita itu dalamnya minta ampun. Makanya dimasukkan dalam surat Al-Fatihah. Yang merupakan surat umul kitab. Induknya surat-surat di dalam Al-Quranul Karim. Ibunya seluruh ayat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbnya alam semesta. Sudahkah kita meyakini bahwa kita adalah makhluk Allah? Kita ini milik Allah. Dan kita ini diatur sama Allah. Jangan ngatur-ngatur. Begitu kita sok ngatur-ngatur, disitulah mulainya penderitaan kehidupan. Disitulah mulainya bencana demi bencana kehidupan. Disitulah mulai kita gak tenang. Kita gak nyaman. Adapun orang yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Biar Allah yang ngatur. Dia tawakal. Masih ingat? Bertawakal. Serahkan semua urusan kita sama Allah. Serahkan semua kepada Allah. Biar apa? Biar Allah yang ngatur. Makanya tawakal adalah konsekuensi bahwa Allah adalah Rabb kita. Rabb al-mudabbir. Yang maha mengatur. Ya udah serahkan aja. Tugas kita berikhtiar semampu kita. Minta petunjuk dari Allah. Dan semua akan tenang. Semakin kita ngotot ingin keinginan kita semata. Semakin kita ngotot yang ada di logika kita harus terpenuhi. Semakin kita sengsara, jemaah. Semakin kita sengsara. Semakin kita tersiksa. Tapi kalau kita belum percaya, ya coba aja sendiri. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi itulah istiqomah yang pertama. Yang kedua, jemaah yang Allah muliakan. Kata para ulama adalah istiqomah dalam mentaati Allah. Istiqomah dalam mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini adalah keterangan dari Abdullah bin Abbas, lalu Al-Hasan, lalu Qatadah radhiyallahu anhu anhuma wa rahimahumullah. Jadi istiqomah dalam taat sama Allah. Ingat, taat dan mengerjakan perintah Allah. Ini istiqomah yang kedua. Setelah kita meyakini Allah adalah pencipta kita, pemilik kita, dan pengatur kita. Konsekuensinya adalah ya nurut dong sama Allah. Kan Anda udah yakin bahwa Allah lah Rabb. Allah lah Al-Mudabbir yang mengatur. Konsekuensinya nurut sama Allah. Taat sama Allah. Yang namanya makhluk ya taat. Jangankan makhluk jamaah. Yang namanya pegawai aja harus taat. Kan gitu aja lah. Siapa yang punya bisnis di sini? Gimana kalau misalnya pegawainya gak taat? Disuruh datang jam 7, dia datang jam 9. Disuruh datang jam 9, dia datang jam 11. Enaknya tuh pegawai kayak gitu diapain? Disuruh pulang jam 4, dia pulang jam 2. Jadi datang jam 11, pulang jam 2. Itu namanya pegawai. Yang namanya pegawai harus taat. Masa yang namanya makhluk gak taat? itu akal sehat mana yang mengatakan demikian? Yang namanya bawahan aja harus taat. Masa namanya makhluk gak taat? Sesederhana itulah. Khusus kita buat ribet. Makanya setelah istiqomah meyakini bahwa Allah itu Rabb, berikutnya adalah istiqomah dalam ketaatan. Istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam menjalankan perintah. Sebagaimana dijelaskan Abdullah bin Abbas, Al-Hasan, Qatadah, dan para ulama kita yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa kita tuh taat sama Allah sampai mati, jamaah. Bukan 1-2 tahun. Bukan dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah ya Pak Ustaz, dalam kondisi pandemi ini aku jadi banyak ikut kajian karena online semua dan aku kurang ada aktivitas begitu. Begitu selesai, ngilang. Nah, ini bukan istiqomah. Istiqomah itu sampai mati. Bukan sampai pandemi selesai. Bukan pas lagi susah doang. Pas lagi susah rajin tahajud, rajin witir, dikit-dikit angkat tangan berdoa. Kenapa lagi susah? Istiqomah itu sampai mati. Bukan sampai penyakit kita sembuh. Bukan sampai kemiskinan kita hilang. Bukan sampai status jomblo kita berubah. Bukan. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu sampai mati. Kita harus taat dan harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistiqomahan. Itu yang dituntut. Taat sampai titik darah penghabisan. Bukan 1-2 tahun. Bukan 3-4 tahun. Bukan 5-6 tahun. Sampai mati. Sampai mati, hadirin. Itu yang harus kita tanamkan bersama-sama. Makanya susah. Kalau enggak, ya enggak akan susah. Abdullah bin Abbas tidak akan menyatakan bahwa radhiyallahu anhuma wa itu ayat terberat yang dibebankan ke Nabi SAW. Fastaqim kama umirta. Maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang kedua aja, Mas. Makna yang ketiga. Istiqomah dalam menjaga keikhlasan. Istiqomah dalam menjaga keikhlasan sampai mati, gitu cuma. Di antara yang menjelaskan masalah ini adalah Abul Aliyah. Istiqomah dalam keikhlasan. Jadi jemaah sekalian, kita bukan hanya disuruh istiqomah untuk sholat, dalam mengerjakan sholat, dalam berpuasa, dalam berinfak, dalam mengaji, atau dalam ikut kajian. Kita bukan hanya disuruh istiqomah dalam membaca Al-Quranul Karim, bukan hanya istiqomah dalam berakhlak mulia, bukan hanya disuruh istiqomah dalam menjadi suami yang soleh atau istri yang soleha, tapi kita juga disuruh istiqomah untuk ikhlas dalam mengerjakan seluruh ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ikhlas. Harus ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah kami atau tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa liya'budu. Jadi diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti sampai di situ ayatnya? Berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak berhenti sampai di situ. Allah melanjutkan mukhlishina lahuddin. Ibadah itu dengan ikhlas. Itu dalam ayat 5 dalam surat Al-Bayyinah. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jadi kita itu bukan hanya disuruh sholat, jemaah, tapi disuruh sholat dengan ikhlas. Kita bukan hanya disuruh puasa, tapi disuruh kalau puasa itu harus ikhlas. Kita bukan hanya disuruh untuk jadi suami yang baik atau istri yang baik. Tapi ketika menjalankan kewajiban kita sebagai suami dan kewajiban kita sebagai istri, kita dituntut untuk ikhlas. Itu konsep. Nah, banyak orang berpikir yang penting kan ngerjain. Yang penting ngerjain. Yang penting kan gue sholat. Yang penting kan aku puasa. Aduh, perintahnya bukan hanya sholat. Perintahnya sholatlah dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar di bab pertama Riyadhus Shalihin. Silakan lihat lagi hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya atau buku catatan kita. Dan kita ikhlas sampai mati, jemaah. Sampai mati. Nah, bicara tentang keikhlasan, ini Al-Imam Al-Mawardi nih. Ini salah satu sosok yang sangat menjaga keikhlasan. Bahkan cara beliau menjaga keikhlasan beliau tuh luar biasa. Berada di makom yang kita gak bayangkan sebelumnya. Cara beliau berbeda dengan cara kebanyakan orang. Tidak wajib, tetapi itulah cara beliau untuk menjaga keikhlasan. Hadirin Allah muliakan, diriwayatkan bahwa sebagaimana kita tak sebutkan, beliau tuh punya banyak buku seperti An-Nukat tadi, An-Nukat wal-Uyun dalam tafsir, Al-Ahkam Sultaniyah dalam politik, lalu Adabud Dunya wad-Din, lalu juga Al-Hawi. Itu hadirin Allah muliakan, buku-buku tersebut itu beliau tidak cetak ketika beliau hidup. Beliau tidak cetak ketika beliau hidup. Gak dicetak. Jadi beliau tulis, tapi semua masih berupa manuskrip atau tulisan tangan. Dicetak enggak. Sampai menjelang wafatnya beliau, beliau berbicara dengan seseorang yang beliau percaya. Beliau berbicara dengan seseorang yang beliau percaya, kata beliau begini. Naskah-naskah buku-buku saya itu ada di sebuah tempat, beliau sebutkan tempatnya. Saya minta kepada engkau, kalau saya akan meninggal dunia, di hari mau meninggal dunia saya, engkau datang ke rumah atau ke tempat saya ya. Lalu begitu saya mau menghadapi sakratul maut dan seterusnya, engkau letakkan tanganmu di tangan saya. Letakkan tanganmu di tangan saya. Kalau di saat-saat detik-detik terakhir saya hidup itu, saya genggam tanganmu, maka itu indikasi bahwa selama ini saya menulis buku gak ikhlas. Maka buang saja naskah-naskah tersebut. Hancurkan, hilangkan. Kalau saya genggam. Tapi kalau saya buka tangan saya, maka semoga itu ikhlas. Maka cetak dan terbitkan karya-karya saya. Subhanallah. Kalau tidak salah demikian, intinya beliau kasih isyarat. Tidak salah ya. Dan bisa dicek dalam beberapa kitab seperti Siyar Alamin Nubala, karya Al-Zahabi dan lain-lain. Bayangkan bisa begitu ya. Beliau gak mau mencetak kitab beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Qadarullah tadi ada kendala. Ada kendala teknis ya mas kalian. Dan kita sudah belajar ilmunya bahwa kendala teknis itu sejatinya bukan kendala. Tapi kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpindah dari satu kotak ibadah ke kotak ibadah yang lain, dari kotak ibadah yang bernama menyimak, memahami, meresapi, mencatat ilmu yang disuguhkan ke kotak ibadah yang bernama kesabaran dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika lancar, ibadah yang harus kita lakukan adalah mendengar, menyimak, meresapi, merenungkan, mencatat, lalu nanti diamalkan. Begitu ada kendala, kendala teknis, maka berubah tuh. Cuma bukan kendala, perubahan amal ibadah ke amal ibadah yang bernama sabar dan ridho kepada apa yang Allah tetapkan. Itu poinnya. Jadi itu yang harus kita camkan. Dan pagi ini sebagaimana terlihat ada kondisi yang urgent, tapi kita berusaha untuk tetap kajian, tetap live, apalagi bab kita bab istiqomah. Maka ini salah satu ujian lisan kita, bisa gak kita istiqomah kajian. Maka dengan berbagai macam kekurangan dan keterbatasan pada kajian pagi ini, kita tetap berusaha untuk live dan kajian dalam rangka menjaga keistiqomahan kajian dengan segala keterbatasan kita. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, kerjakan dengan maksimum, kalau gak bisa dekati kesempurnaan. Kita gak bisa sebagaimana biasa, semampu kita. Kalau misalnya ada kendala dan gak bisa balik lagi, udah berarti kita hanya bisa bertakwa dalam menit-menit tersebut. Jadi misalnya kita biasa kajian sampai jam 6:30, qadarullah, karena kondisi, karena kendala, karena keterbatasan alat atau perangkat, sehingga baru jam 6 udah ada kendala yang tidak bisa diperbaiki. Ya udah, berarti memang porsi takwa kita dari Allah hari itu hanya sampai jam 6. Dan alhamdulillah kita sudah tercatat sebagai orang yang istiqomah. Itu yang paling penting. Dan mental itu yang membuat seseorang akan berhasil di dunia dan akhirat. Mental istiqomah, tidak pandang, tidak mudah menyerah, tidak dikit-dikit udah enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Udah ngapa-ngapain sih? Percuma, enggak ada yang percuma. Kalau Anda enggak bisa 100%, Anda buat 90%. Enggak bisa 90%, Anda buat 80%. Enggak bisa 80%, Anda buat 70%. Enggak bisa 70%, Anda buat 60%. Enggak bisa 60%, Anda buat 50%. Enggak bisa 50%, ya udah buat 40%. Enggak bisa 40%, buat 30%. Enggak bisa juga 20%. Enggak bisa 20%, 10%. Enggak bisa 5%. Enggak bisa 3%. Enggak bisa juga, Anda bisa berapa? Bisanya 1%. 1% buat. Nanti biar Allah yang mengatur semuanya. Allah yang tolong. Kau cuma bisa 1%, beri 1% aja. Jadi kalau misalnya kita kajian nih, kalau dulu suatu hari ada kendala berat banget, kendalanya serius misalnya, sehingga kita hanya bisa kajian 3 menit. Yang biasanya 1 jam, hanya bisa 3 menit. Ya udah 3 menit aja kajian, lalu selesai masalah. Fattakullah masata'atum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau mampunya 3 menit, ya udah 3 menit. Kayaknya gak bisa 3 menit. 2 menit, ya udah 2 menit kajian. Semenit, ya udah semenit. Ya udah ngisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Selesai, mati udah siarannya. Paling gak kita udah sampaikan pesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, fattaqullah masata'atum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Oleh karena itu poinnya, kendala adalah perubahan kotak ibadah, bukan kendala sebenarnya. Karena kan hadisnya kan sama kan, Masih ingat hadisnya Nabi SAW? Kita udah bahas juga dalam bab sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mu'min. Seluruhnya baik dan terbaik. Lihat, seluruh kendak, seluruh kondisi, baik dan terbaik. Ketika kajian lancar, itu baik dan terbaik buat kita. Begitu kajian ada kendala, itu baik dan terbaik untuk kita. Itu kan konsepnya. In asabatu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila ditimpakan, apabila dia diberikan kenyamanan, fasilitas, kemudahan, kelancaran, lalu dia bersyukur, itu yang terbaik buat dia. Wain asabatu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, kendala, masalah, lalu dia bersabar, itu yang terbaik untuk dia. Itulah hebatnya seorang mukmin. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkara seorang mukmin. Semuanya baik dan terbaik. Dan ini enggak pernah kejadian kecuali bagi seorang mukmin. Jadi kendala seperti itu ini justru bagus. Ini edukasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kehidupan real. Kehidupan real. Kajian yang ada kendalanya itu kehidupan real, karena hidup kita kan pasti banyak kendala. Bukan berarti menjustifikasi, kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau kendala sudah, tinggal kita sampaikan, kita ingatkan diri kita, oke, begitu kendala kita sabar, yang belum baca zikir pagi, belum tuntas baca zikir pagi, yang belum baca Quran, yang belum beristighfar, di atas 70 kali, perbanyak istighfar, begitu Allah mudahkan lagi, lanjut lagi kita pegang alat tulis kita, atau gadget kita, atau laptop kita, dan mencatat. Hidup kan itu tadi, nantakil minal amal ilal amal, kita berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Fa idza faragta fansab, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda sudah selesai mengerjakan sebuah amal, maka next kita lanjut ke amal berikutnya. Ya. Hadirin ya Allah muliakan. Tadi udah sampai mana ya? Oke, ikhlasan. Jadi Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Sampai mana sih? Coba. Yang terputus. Jangan-jangan. Tadi kita udah jelaskan tentang Al-Imam Mawardi rahimahullah menjaga keikhlasan. Udah selesai belum sih ceritanya? Ya jangan yang di ruangan ini, sama aja. Udah selesai ceritanya? Udah. Tolong tim teknis report, sudah selesai belum ceritanya? Jadi kita ulang sedikit bahwa Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala beliau punya cara sendiri untuk menjaga keikhlasan. Caranya tidak harus diikuti, karena tidak ada perintah harus pakai cara seperti ini, tapi spirit beliau yang harus kita ambil. Menjaga keikhlasan sampai sampai wafat, sampai meninggal, itulah keistiqomahan. Beliau punya banyak buku, sekali lagi beliau punya banyak buku, dan menarik buku-buku beliau tersebut itu belum dicetak dan belum diterbitkan ketika beliau hidup. Dan buku-buku beliau itu bagus-bagus. Dan beliau khawatir beliau tidak ikhlas. Beliau khawatir beliau terfitnah dengan popularitas. Beliau khawatir beliau, kalau bahasa kita, beliau khawatir buku beliau bestseller, terus beliau jatuh ke dalam riya, ujub dan seterusnya. Maka beliau putuskan untuk tidak mencetak dan menerbitkan pada saat beliau hidup. Dan beliau bicara ke salah satu orang yang beliau percaya untuk datang ke tempat beliau pada saat beliau musakratul maut, menjelang wafatnya, di hari wafat beliau. Lalu beliau kasih brief, kasih nasihat, nanti engkau taruh tanganmu di tanganku, ya. Taruh tanganmu di tanganku. Jika aku jika aku genggam, jika aku menggenggam tanganku, maka itu indikasi tidak ikhlas. Jadi jika aku menggenggam tanganku ke tanganmu, itu indikasi ternyata itu gak ikhlas, gak diterima. Maka ambil naskah nakas tersebut dan buang saja. Dan apabila aku buka tanganku, maka itu indikasi ikhlas diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah aku wafat, silakan cetak buku-buku tersebut dan dimanfaatkan. Dan di hari H tersebut, beliau buka tangan beliau, maka orang tersebut mendapatkan pesan yang jelas. Dan setelah beliau wafat, buku-buku beliau itu dicetak oleh orang tersebut dan pihak-pihak yang diamanati dan terbukti. Itu bukan kegeeran saja, itu bukan kepedean. Buku-buku beliau diterima oleh umat. Buku-buku beliau diterima oleh umat. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa membaca buku beliau dalam ilmu fikih, yaitu Al-Hawi, itu akan melihat betapa ilmu beliau bak samudra, subhanallah. Gitu. Kita kolam 1 meter aja enggak tuh ilmu kita. Beliau tuh bak samudra. Lalu orang baca buku Adabud Dunya Waddin, orang-orang baca Al-Ahkamus Sultaniyah, orang-orang baca An-Nukat Wal Uyun dalam tafsir, orang baca Al-Iqna', itu karya-karya beliau. Sekali lagi, bukan berarti gak boleh mencetak atau menerbitkan karya kita pada saat kita hidup. Gak ada perintah dan tidak ada perintah untuk nunggu sampai kita meninggal, dan tidak ada larangan mencetak ketika kita masih hidup. Tidak. Tapi ini ijtihad pribadi beliau. Ini kebijakan pribadi beliau, dan beliau punya hak, wong itu karya-karya beliau kok. Itu beliau punya hak. Makanya saya katakan, kita tidak harus meniru apa yang beliau lakukan, tapi spirit beliau dalam menjaga keikhlasan. Spirit beliau dalam istiqomah. Karena salah satu makna istiqomah adalah menjaga keikhlasan sampai mati. Dan lihat bagaimana para ulama itu berusaha menjalankan ucapannya. Para ulama berusaha walk the talk. Ketika beliau menyampaikan konsep istiqomah seperti ini, beliau berusaha menjalankan dengan sekuat tenaga beliau. Oleh karena itu, apapun caranya, selama tetap diperbolehkan, jagalah keikhlasan sampai kita wafat nanti. Jagalah keikhlasan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikala wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya kita persembahkan, atau hanya aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jangan serahkan kepada pihak lain. Jangan tuju pihak lain. Tujulah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah perintahkan kepada kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian, marilah kita jaga keikhlasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, istiqomah yang keempat adalah istiqomah dalam perbuatan dan ucapan. Nah, ini istiqomah dalam perbuatan dan ucapan. Jadi orang yang istiqomah bukan hanya rajin sholat, jamaah, bukan hanya rajin puasa sampai mati, bukan hanya rajin berzikir, tapi orang yang istiqomah adalah orang yang menjaga lisan sampai dia wafat. Ini harus digarisbawahi. Jaga lisan dan jaga jempol sebagaimana hari ini. Jaga lisan dan jempol. Mau kita rajin sholat, mau kita rajin puasa, jamaah, tapi kalau lisan kita gak jaga, atau jempol kita di dunia sosial media atau di dunia maya kita gak jaga, kita gak akan mendapatkan gelar istiqomah. Istiqomah bukan hanya perbuatan, tapi lisan. Jaga lisan. Amalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Opsinya cuma dua, jemaah sekalian. Baik atau diam. Kalau mau bicara, yang baik atau diam. Baik atau diam. Gak ada opsi ketiga. Itu dari Nabi SAW, bukan dari saya, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beriman, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar seluruh ucapan kita, dan Allah Maha melihat dan mengetahui seluruh chat-chat kita. Orang mungkin gak tahu karena kita pakai ghost account. Emang Allah gak tahu? Emangnya Allah gak tahu? Allah al-alimul khabir. Dan semua akan dihisab. Walaupun manusia gak tahu. Walaupun yang kita serang dia gak tahu itu kita. Kita ganti nama, kita pakai ghost account. Kita pakai nomor yang dia gak bisa di-tag. Tapi bukankah alam ya'lam bi'anna Allah ya'lam? Tidakkah dia tahu Allah Maha mengetahui? Dan itu sampai mati. Mau sebaik apapun ibadah kita, tapi kita gak jaga lisan, itu menunjukkan iman kita bermasalah, dan kita bukanlah orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah bukan hanya jaga amalan, tapi jaga lisan. Jaga lisan kita dan jaga tangan dan jempol kita. Jangan ketik yang gak jelas ya, Ma. Semua yang kita ketik, semua chat yang kita lakukan, itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihisap. Bisa gak kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah? Bisa gak kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah? Hadirin Allah muliakan. Istiqomah adalah juga menjaga lisan, bukan menjaga perbuatan. Jadi kalau kita dinasihati, atau jika kita mendengar kata istiqomah, jangan hanya tertuju pada perbuatan, sholat, puasa, infak, sedekah kita, tapi tunjukkan juga pada lisan kita dan jempol kita. Kita tidak akan meraih gelar istiqomah kalau kita tidak menjaga lisan dan tidak menjaga jempol, kias ke lisan sekarang. Karena betapa banyak hari ini orang lisannya santun tapi jempolnya kejam, jamaah. Kalau ketemu gak diam aja, tapi jempolnya ya Allah subhanallah. Hati-hati. Allah gak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tahu. Allah mengetahui apa yang kita tuliskan. Apa chat yang kita kirimkan dan seterusnya. Hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati. Dan kita tidak akan bisa mengamalkan perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah Anda. Karena istiqomah unsurnya adalah menjaga lisan. Kita lanjutkan. Yang kelima. Thumma staqamu sirran kama staqamu jahra. Hadirin. Yang harus kita lakukan secara istiqomah juga adalah kita harus istiqomah dalam kondisi sir. Sebagaimana kita istiqomah dalam kondisi jahar. Sir itu apa? Sir itu ketika sedang sendiri. Atau sir bisa bermakna juga dalam amalan-amalan hati. Karena amalan hati kita gak ada yang tahu. Sebagaimana ketika kita sendirian, orang juga gak ada yang tahu kita ngerjain apa. Kita di kamar sendirian. Orang gak tahu kita ngerjain apa di kamar. Kita di keramaian. Orang gak tahu juga apa isi hati kita. Maka isi hati kita, dan pada saat kita sendirian, itu harus kita jaga sampai mati. Sampai mati. Sebagaimana kita istiqomah jahran. Kita istiqomah di hadapan publik. Kita istiqomah di hadapan lingkungan. Kita istiqomah di hadapan orang-orang terdekat kita. Begitu. Sebagaimana kita bersikap baik, istiqomah di hadapan istri kita, maka kita juga harus istiqomah ketika kita tidak bersama istri kita. Ketika kita harus dinas keluar kota atau keluar negeri sendirian, istri kita gak ada. Maka sikap kita depan belakang harus sama, itu istiqomah. sebagaimana kita nih istiqomah di hadapan suami kita. Kalau suami ada di rumah lagi bareng, oh istiqomah, masya Allah, masya Allah, menunjukkan cinta, sayang, setia dan seterusnya. Begitu suami pergi, suami nggak ada di rumah, dia main belakang. Itu wanita tidak akan diberikan gelar istiqomah. Jadi suami seperti itu dan istri seperti itu tidak akan mendapatkan gelar istiqomah. Begitu juga dengan anak-anak. Jangan hanya baik depan orang tua aja. Giliran kuliah, kita ngekos di sebuah kota, gak ada siapa-siapa. Kita juga gak punya family di kota tersebut, udah suka-suka deh itu. Pulang malam lah, main perempuan lah, dan seterusnya. Tapi kalau pulang kampung depan orang tua, waduh masya Allah deh. Anak berbakti, rajin sholat, rajin ke musola, rajin ke masjid. Gak akan dapat keluar istiqomah. Istiqomah itu sirron wa alaniyah sama. Kenapa? Karena kan kembali ke istiqomah pertama. Dia yakin Rabb-nya adalah Allah. Dia diatur sama Allah, bukan hanya depan aja baik, belakangnya buruk. Depan belakang harus baik. Kenapa? Karena kan dia menjaga keikhlasan. Istiqomah kan harus ikhlas. Namanya ikhlas, depan belakang harus sama. Nggak boleh punya dua muka. Maka sirron wa alaniyah ini penting. Sikap kita depan belakang itu penting. Luar dalam itu penting. Depan belakang, luar dalam itu harus sama. Atau sebaliknya, jemaah. Sebaliknya. Sebagian kita di luar baiknya minta bom. Tapi di dalam rumah ngadepin istri dan anak-anak luar biasa. Kasar. Istri dicuekin. Tapi kalau di luar, waduh masya Allah. Di luar tuh kesannya dia family man banget. Begitu sama istri, gak ada romantis-romantisnya. Gak ada baik-baiknya. Itu aib juga jemaah. Maka sirron walaniyah itu harus sama. Itu orang istiqomah. Jadi orang istiqomah depan belakang sama, luar dalam sama. Bahkan kata para ulama, makom tertinggi istiqomah itu kalau dalamnya lebih baik daripada luarnya. Itu paling tinggi makom. Kalau apa yang ada di hati kita itu lebih baik daripada zahir kita. Jika ketika kita sendirian, gak ada siapa-siapa. Ketika kita bisa lakukan maksiat apa yang kita inginkan. Tapi justru pada saat kita sendirian, itu lebih baik daripada pada saat kita bersama orang. Baru pada saat kita sendirian, kita bisa bebas. Apalagi ada gadget samping kita. Atau di dalam genggaman kita, ada gadget kita. Kita bisa hubungi A, hubungi B, komunikasi dengan C, komunikasi dengan D. Gak ada yang tahu. Tapi kita gak mau. Depan belakang sama. Depan setia, belakang setia. Depan amanat, belakang pun amanat gak khianat. Depan takut kepada Allah, belakang pun takut kepada Allah. Depan merasa diawasi, belakang pun merasa diawasi. Dan alangkah lebih baik jika ketika kita sendirian, sekali lagi, kondisi kita jauh lebih baik daripada ketika kita bersama orang lain. Ingat, ketika kita sendirian, kondisi kita lebih baik, lebih bertakwa, lebih soleh daripada ketika kita bersama orang lain. Itulah puncaknya. Jadi misi kita dua. Misi pertama, ketika kita sendirian, kondisi kita sebaik ketika kita bersama orang lain. Itu misi pertama. Sekali lagi, ketika kita sendirian, kondisi kita sebaik pada saat kita ada di hadapan lingkungan, di hadapan orang. Itu misi pertama. Level lebih tinggi lagi, kondisi kita ketika sendirian lebih bertakwa daripada takwa kita di hadapan orang. Itu baru luar biasa. Sekali lagi, ketika kita sendirian, kita lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah, lebih soleh dan soleha dibanding ketika kita di hadapan orang. Jadi ada berapa misi? Jamaah, dua misi. Sekali lagi, misi yang pertama, pada saat kita sendirian, kita sebaik ketika kita sedang berada di hadapan orang. Misi yang kedua, pada saat kita sendirian, ini lebih tinggi makomnya, kita lebih baik daripada kebaikan kita ketika bersama orang. Itu. Kalau kita bisa berada di dua, bisa mengerjakan dua misi itu, kita istiqomah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir, istiqomah bukan hanya mengerjakan ketaatan, tapi juga meninggalkan larangan. Nah ini, istiqomah bukan hanya mengerjakan perintah atau ketaatan, tapi juga meninggalkan larangan. Kalau ada orang hanya sholat, tapi dikerjakan larangan, itu tidak istiqomah namanya. Hanya ikut kajian rutin datang. Kajian rutin datang. Tapi masih ngerjain maksiat-maksiat. Masih mengerjakan hal yang haram. Kajian sih aktif, tapi begitu aktivitas, buka hijab misalnya, atau makan harta haram misalnya, itu tidak istiqomah. Inilah 6 hal yang harus kita jaga agar kita bisa istiqomah. Menurut keterangan siapa? Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Itu keterangan beliau rahimahullah ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih kepada semua pihak, khususnya di hari ini dengan kondisi yang serba terbatas, kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang penuh dengan kekurangan. Tetapi semua pihak berusaha untuk istiqomah. Itu poin. Istiqomah ngaji dan istiqomah kajian Radio Solihin. Semuanya punya kendala. Tim teknis punya kendala. Dan pagi ini jauh lebih ribet, jauh lebih sulit. Jamaahnya pun juga punya kendala. Ada gangguan. Terus mungkin kualitas gak seperti biasa. Sekali lagi, kendala itu hakikatnya bukan kendala, tapi perpindahan kotak ibadah, kotak amalan, dari menyimak, berpikir, bertadabur ke kotak sabar, lalu kita bisa isi dengan zikir, baca Quran, dan lain-lain. Dan itu edukasi tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat menarik. Jadi gak, jangan disayangkan. Sayang banget ya kajiannya terputus. Salah itu, bukan disayangkan. Ini justru saya syukuri. Kita dikasih berbagai macam amal ibadah. Dan ini mengasah skill kita dalam beribadah kepada Allah. Dengan adanya kondisi yang tidak kita inginkan, itu mengasah skill kita untuk bisa beradaptasi dengan cepat, lalu tetap on track, tetap beribadah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan. Jadi ini sangat saya syukuri sekali. Jadi semoga kita bisa tercatat di sisi Allah, mengamalkan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pelajari. Kita lagi berada di bab istiqomah, lalu hari ini dalam ada kondisi urgent, tapi kita tetap berusaha untuk tetap kajian dan menjaga keistiqomahan. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Usahakan jangan libur kecuali udah mentok, udah gak bisa diotak-atik lagi, baru kita liburkan. Tapi kalau masih bisa aja perjuangkan, perjuangkan. Karena kalau gak bisa 100% semampu kita. Kata para ulama, mala yudroku kulluh la yudroku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diwujudkan 100% bukan ditinggalkan begitu saja, tapi dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ini konsep kehidupan bagi yang mau sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak, semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.